nilai yang tak bernilai. Apakah itu? Nilai yang tak bernilai. Mungkinkah itu? Ya. Kalau nilai hanyalah sekedar bilangan-bilangan angka. Kalau nilai hanya kuantitatif. Kalau nilai hanyalah sebuah perhitungan. Maka nilai sejatinya tak bernilai. Mengapa? Nilai seharusnya tak bisa mengabaikan kualitatif. Nilai tak seharusnya hanya sekedar angka, tetapi juga harus menjadi sebuah makna. Tetapi dunia kemudian bergerak pada arah yang salah, terjebak hanya pada sekedar angka, sehingga nilai tak lagi menjadi bernilai karena ia kehilangan kesejatian jati dirinya. Nilai menjadi lagi tak bernilai karena semua terjebak hanya pada kuantitas-kuantitas belaka, kehilangan kualitas yang seharusnya menjadi warna hidup anak manusia. Nilai jadi tak bernilai karena jumlah yang banyak. Ternyata terjadi pengabaian kepada hakikat orangnya. Orang banyak selalu menjadi sebuah perhitungan dan kebanggaan, tapi hakikat orang itu seringkali diabaikan. Tidakkah pernah kita menyadari dalam kerja kita hanya mengukur diri dengan angka? Tak lagi ada kebanggaan di sana karena mampu berkarya untuk sebuah kehormatan dan harga diri. Era yang sudah materialistis ini membuat kita hanyut dalam angka. Tak lagi mampu menolak sekalipun mungkin menyadari itu salah. Langkah demi langkah yang kita ayunkan membawa kita pada jurang kehancuran. Langkah demi langkah yang kita ayunkan membuat kita terikat kepada angka, kehilangan makna. Akhirnya hidup menjadi seperti sebuah pelacuran, menjual diri pada apa yang tak benar, tenggelam karena tak berdaya menolaknya. Nilai yang tak bernilai sungguh menyakitkan. Karena itu dibutuhkan keberanian diri untuk bertanya kepada diri, untuk berjanji kepada diri, supaya menjalani hari-hari tak sekedar terjebak pada angka, tapi makna. Tak hanya kuantitas, tapi kualitas. Tak menjadi terlalu penting berapa yang Anda punya, tapi menjadi penting berapa yang Anda bagi pada sesama. Tak menjadi terlalu penting seberapa kayanya hidup Anda, tapi jadi penting berapa banyak orang miskin yang Anda tolong sehingga tak tenggelam di kemiskinan hidupnya. Jika itu sudah Anda lakukan, keseimbangan telah diciptakan, maka hidup Anda sangat bernilai. Itulah nilai yang bernilai. Semoga ini bukan hanya mimpi, tapi dapat dibuat menjadi sebuah realisasi. Bersama saya, Bigman Sirait.